السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan tentang sebuah prinsip dalam syariat kita, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal perbuatan seorang hamba, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa jadi ada orang mempertahankan amal dalam waktu jangka panjang, kemudian Allah kasih balasan setelah sekian tahun. Dan sebaliknya, dan juga ada orang yang dikasih balasan oleh Allah untuk amalnya dalam waktu yang lebih pendek, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik, kita awali dari membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan orang yang dermawan. Saya mengulang pertemuan sebelumnya. Wa fi Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan masyarakat. Ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah. Sementara orang yang bakhil jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari masyarakat. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Lalu ada sebuah pernyataan, wala jahilun sakhiyun, orang yang bodoh agama tapi dia pemurah, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang abid yang bakhil, ahli ibadah yang bakhil. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan status la yasih. Hadisnya hadis yang tidak sahih. Disebutkan oleh penulis, seperti yang kita ketahui beberapa kali penulis rahimahullah menyebutkan hadis-hadis daif, tapi sifatnya adalah untuk lil i'tidad, untuk dalil pendukung dari sebuah pernyataan atau dari hadis yang sahih sebelumnya, sehingga bukan dalam rangka untuk diambil hukum, tapi dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya ada pernyataaan yang semisal meskipun statusnya dhaif. Ibaratnya begini, kita punya sebuah berita yang berita itu valid, sahih, lalu kita tambahkan dengan berita yang sifatnya masih katanya-katanya. Katanya sih demikian, katanya-katanya, rumor di masyarakat kayak gini. Sehingga berita yang sifatnya katanya-katanya itu sebagai pendukung dari berita yang valid di atas, yang valid sebelumnya. Baik. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, Inna Allah Ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga bagian dari sunnah, selama kita bisa melakukan sesuatu itu berbilang, maka upayakan bilangannya ganjil. Bagian dari sunnah ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya berbilang, maka upayakan bilangannya dibuat ganjil. Karena Allah ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, mimba bit tabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, berharap semoga dengan itu Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Tayyib. Ada satu kisah yang pernah dialami oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau bertamu di rumah seseorang, lalu disuguhi oleh tuan rumah dengan teh, ya. Dituangkan satu cangkir teh, kemudian beliau minum. Selesai minum, ditawari apakah masih mau tambah, beliau menolak, jangan-jangan saya sudah kenyang. Tapi karena tuan rumah ini ingin memuliakan tamunya yang istimewa, dituangkan lagi. Nah, karena sudah dituangkan, terpaksa harus diminum. Beliau minum cangkir yang kedua. Dari cangkir yang sama tentu saja, ya. Beliau minum secangkir yang kedua. Sampai habis, beliau letakkan di meja, beliau minta lagi. Kalau begitu tambahkan satu lagi. Loh, katanya tadi sudah kenyang. Ini kok malah minta lagi? Biar ganjil. Sehingga saya minum tiga kali. Kalau tadi saya minum sekali, ganjil ya. Dan cukup, saya sudah kenyang. Kau tambahi jadi satu lagi, genep. Saya ganjilkan dengan tiga kali. Subhanallah. Wa hadza ilmun. Dan itulah ilmu yang sebenarnya. Yang bisa menyebabkan pemiliknya untuk bertakwa kepada Allah dengan semua peluang yang bisa dilakukan. Ibaratnya ilmu itu seperti modal. Ada peluang yang menguntungkan dari modal itu, dia akan segera kejar. Jangan sampai luput, jangan sampai kehilangan. Sehingga dia lakukan itu. Maka orang yang berilmu juga demikian. Yang berilmu dan dia iringi ilmunya dengan takwa. Maka saat ada peluang ini bisa dapat pahala saya di sini. Maka dia lakukan itu untuk bisa dapat pahala. Orang awam yang gak ngerti ilmunya, dia gak bisa untuk mendapatkan pahala dari sisi ini. Fahadha huwal ilm. Itulah hakikat dari ilmu. Yang mengantarkan pemiliknya untuk semakin bertakwa kepada Allah, menambah amal dan pahalanya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya ya tentang apa hukum mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada sesama muslim. At-tahni'ah bil'id. Memberikan ucapan selamat dengan adanya hari raya. Beliau menyebutkan itu satu hal yang baik dan diperbolehkan antara sama muslim melakukan itu. Namun walakin la abtadi ubihi, tapi saya tidak mau yang memulai. Loh, kenapa beliau tidak mau yang memulai? Katanya ini diperbolehkan untuk dilakukan. Karena ini sifatnya amal mubah. Sehingga ketika ada muslim memberikan ucapan selamat Idul Fitri kepada muslim yang lain, ini kata beliau amal mubah. Min amril adah, bagian dari budaya yang tidak dilarang oleh syariat. Namun tidak ada nilai pahalanya karena statusnya amal mubah. Tapi ketika beliau memberikan balasan, dan saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri sebagai balasan, maka ini nilainya pahala. Kok bisa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kau diberi salam dengan salam apapun, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau minimal kembalikan dengan yang sama. Sehingga kalau yang memberi pertama dia enggak dapat pahala, memberikan jawaban mengamalkan ayat ini ada nilai pahalanya. Subhanallah, kayak gini yang disebut dengan ilmu. Yang bisa membuat pemiliknya tahu peluang di mana ini bernilai pahala dan di mana yang tidak bernilai pahala. Tayyib. Wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur ruhama. Allah Ta'ala zat yang maha penyayang dan Allah mencintai orang yang memiliki belas kasih sayang. Orang yang memiliki sifat kasih sayang. Ar-ruhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Allah merahmati hamba-hambanya yang ruhama, yang punya kasih sayang. Wa huwa sitir, dan Allah itu sitir. Sitir artinya apa? Satar. Zat yang tersembunyi. Salah satu di antara nama Allah adalah Sattar. Di sini Ibnu Qayyim menyebut Sitir. Tayyib. Coba saya carikan riwayatnya. Salah satu di antara nama Allah adalah Sattar. Apakah Sattar termasuk salah satu di antara nama Allah? Sitir termasuk di antara nama Allah? Di sini disebutkan dalam keterangan. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Apakah Sattar termasuk nama Allah? Fa'ajabah, maka beliau menyampaikan. Oh, na'am. Sattar la a'lamu annahu min asma'illah, walakin min asma'illahi sittir. Innallaha hayyun sittir, amma sattar fala a'lam. Baik. Ya. Tepat sekali. Kalau Sattar, saya tidak tahu apakah itu nama Allah atau tidak. Beliau tidak tahu dalilnya. Kalau sittir, ini disebutkan dalam hadis. Innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah dat yang maha hayyun, maha pemalu, sitirun, dan Allah sitir. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla halimun hayyun sitir, yuhibbul haya was sitr. Allah Ta'ala itu hayyun, halimun, dat yang maha lembut, hayyun, yang maha pemalu, sitirun, dan Allah sitir, tersembunyi, yuhibbul haya wassitr, dan Allah menyukai sifat malu dan menyukai sifat as-sitr, menyukai tersembunyi. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir, maka apabila kalian itu mandi, falyastatir, hendaklah dia menutup diri. Ada sebagian orang yang punya karakter, Bapak ini dari, mohon maaf ya, ini bukan rasis, tapi biasanya seperti itu. Dia orang Jawa Timur, blablaan, buka-bukaan. Ya. Dia orang Jogja, agak tersembunyi. Tayyib. Sifat yang lebih baik adalah sesuatu yang seharusnya tidak dibuka, nggak perlu dibuka. Sesuatu yang seharusnya orang tidak perlu blak-blakan, tidak perlu blak-blakan. Ada bagian yang perlu disembunyikan, ada bagian yang perlu untuk dirahasiakan, tidak perlu dibuka di depan umum. Maka tidak semua karakter itu perlu dipertahankan. Kita belajar dalam rangka untuk membenahi akhlak, ya, kepribadian yang ada pada diri kita. Yuhibbu may yasturu ala ibadihi. Dan Allah Ta'ala mencintai hambanya yang dia suka menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib orang lain. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, Allah membalas, ya, amal seorang hamba, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutupi aibnya. Allah akan tutupi aibnya. وَعَفُوٌ يُحِبُّ مَنْ يَعْفُ عَنْهُمْ. Allah maha pemaaf dan Allah mencintai hamba yang pemaaf. Wa ghafurun yuhibbu may yaghfiru lahum. Dan Allah maha pengampun. Allah mencintai siapa di antara hambanya yang suka memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai alasan dalam untuk memotivasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Allah berfirman, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lahum." Ya. Ada di surat An-Nur ayat 22. Di surat An-Nur ayat 22. Coba kita baca surat An-Nur ayat 22. Silahkan dibuka bagi yang punya surat bagi yang punya mushaf. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta dan kelonggaran harta di antara kalian, dan yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bersumpah untuk tidak memberikan hartanya kepada kerabatnya, orang miskin dan muhajirin fisabilillah. Karena Abu Bakar sakit hati dengan salah satu kerabatnya yang bernama Mistah bin Utsasah. Kenapa? Karena si Mistah ini ternyata turut mendukung orang yang menuduh Aisyah berzina. Sehingga Abu Bakar marah, padahal Mistah ini selama di Madinah itu Abu Bakar yang mencukupi kebutuhannya. Yang ngasih nafkah Mistah itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar masih kerabat dengan Mistah, kalau tidak salah sepupunya ya. Mistah ini sepupunya atau keponakannya, intinya masih kerabat dekat dengan Abu Bakar. Dan Mistah ini orang miskin. Maka selama di Madinah, Mistah sebagai muhajirin dinafkahi oleh Abu Bakar. Begitu Mistah termasuk pendukung orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, maka Abu Bakar berjanji tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Maka Allah ingatkan dalam satu rangkaian di surat Ar-Rahman, satu rangkaian tentang kejadian Al-If, berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Allah ingatkan, hendaknya yang punya kekayaan, kelonggaran harta, janganlah seperti itu. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau mencintai kalau Allah mengampuni dirimu? Sebagaimana kau ingin untuk diampuni oleh Allah, maka maafkan orang lain. Subhanallah. Dan ini saya jadikan sebagai salah satu pelajaran ya. Pak, kalau saya didzalimi orang dengan apa bentuk kedzalimannya? Saya dituduh ini, dituduh ini, dituduh ini. Ya. Terus, dan saya ya jengkel campur marah. Itu kira-kira solusinya bagaimana? Yang nuduh Anda sudah tobat belum? Sudah Pak, sekarang sudah tobat dia. Dia sudah minta maaf. Tapi saya masih merasa sakit hati karena kemarin saya dituduh seperti ini. Coba Anda maafkan dia. Karena kalau nuduh dibalas nuduh kan jadinya kedustaan balas kedustaan. Nggak menyelesaikan. Sekarang karena kamu kemarin dituduh, sekarang tuduh dia. Ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak menyelesaikan masalah. Sehingga bentuk solusi yang diberikan oleh syariat. Kejadian menuduh itu kan kemarin. Sekarang dia sudah bertobat. Dan nama baikmu sudah dikembalikan. Orang sudah mengakui kamu tidak bersalah. Selesai urusan. Kalau kamu balas tuduh dia, nuduh balas nuduh, nah ini kedustaan dilawan kedustaan. Nah ini podo dustanya. Dan dusta itu tidak perlu dipertahankan. Harus disingkirkan. Nah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan dia. Berlapang dada kepadanya. Tidakkah kau menginginkan agar Allah mengampuni dirimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Wa latifun yuhibbul latifa min ibadihi. Allah Dzat yang Maha Lembut, dan Allah menjungkai mencintai hamba-Nya yang lembut. Wa yubghidul faddal ghalidhal qasil ja'dhariyil jawwad. Ini rangkaian sifatnya preman. Rangkaian sifatnya preman ini ya. Gimana sih sifatnya preman? Fadzun, keras kepala ya. Keras, al-qasi, keras hatinya, ja'dhari, sombong, jawad, apa? Congkak ya. Dan aneka sifat-sifat keras yang lainnya. Keras, kasar, sombong, congkak. Allah benci orang kayak gini. Dungdeng, penangan. Nggak mau kalah. Pokoknya setiap transaksi apapun kudu menang. Muamalah apapun kudu menang. Gagai dewe. Nah, seperti ini sifat manusia yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wa rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Zat yang Maha Rafiq. Dan Allah mencintai kelembutan. Wa halimun yuhibbul hilm. Dan Allah Halim. Allah Zat yang Maha Lembut. Dan Allah mencintai kelembutan. Wa barrun. Allah Zat yang Maha Baik. Innahu huwal barrur rahim. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Barru. Innahu huwal barrur rahim. Yuhibbul bir. Allah mencintai kebaikan. Wa ahlahu. Dan pelaku kebaikan. Allah Maha Adil. Adlun. Dan dia mencintai keadilan. Wa qabilun lil ma'adzir. Allah menerima orang yang menyampaikan alasan kesalahannya. Nyari udzur. Orang yang minta maaf. Yuhibbu may yaqbalul ma'adzir min ibadihi. Ma'adzira ibadihi. Allah mencintai orang yang suka menerima alasan kesalahan orang lain. Dia berbuat salah, lalu dia mengakui kesalahannya, kemudian dia minta uzur, mohon maaf Pak ya, saya telat karena ini, kami terima alasan Anda, silahkan. Wa yujazi 'abdahu bihasabi hadhis sifat fihi wujudan wa adaman. Allah memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan keberadaan sifat ini. Yang punya sifat ini Allah kasih kebaikan, yang tidak punya Allah jauhkan dari kebaikan. Maka siapa yang memaafkan Allah ampuni dia. Allah maafkan dia. Siapa yang mengampuni Allah ampuni dia. Siapa yang samaha, yang bersifat toleran, maka Allah kasih toleransi dia. Wa man haqaqa haqaqahu. Wa man rafaqa bi'ibadihi rafaqa bihi. Ya. Siapa yang lapang maka dia kasih kelapangan. Siapa yang berlemah lembut dia kasih lemah lembut. Siapa yang kasih sayang dengan hambanya Allah kasih sayang. Siapa yang berbuat baik kepada mereka Allah balas dengan kebaikan. Dan bahkan dalam Al-Quran juga Allah jadikan ini sebagai alasan. Di akhir dari surat Al-Qasas. Allah Ta'ala berfirman. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada di surat Al-Qasas. Ayat 77. Di surat Al-Qasas ayat 77, Allah Ta'ala menyebutkan, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan salah satu maknanya adalah, Anda yang punya harta, yang punya kelonggaran rizki, Allah telah berikan kita kecukupan, Allah berbuat baik kepada kita. Maka berbuat baiklah kepada orang lain dengan membagi harta itu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Wa man safaha anhum safaha anhu. Barang siapa yang dia berlapang dada dengan manusia, maka Allah akan berikan kelonggaran baginya. Wa man jada alaihim jada alaih, wa man nafa'ahum nafa'ahu, wa man satarahum satarahu. Siapa yang dermawan pemurah bagi mereka, maka Allah akan berikan banyak hal kepadanya. Siapa yang memberikan manfaat bagi mereka, Allah kasih manfaat dia. Siapa yang menutupi kesalahan mereka, Allah akan tutupi kesalahannya. Sebaliknya, وَمَنْ تَتَبَّعَ أَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ أَوْرَتَهُ. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mencari-cari kesalahannya. Siapa yang merobek kehormatan orang lain, maka Allah akan merobek kehormatannya dan Allah akan mempermalukannya. وَمَنْ مَنَعَهُمْ خَيْرَهُ. Siapa yang menghalangi orang lain mendapatkan kebaikannya, maka Allah Ta'ala akan menghalangi orang ini untuk mendapatkan kebaikan darinya. Wa man syaqallaha syaqallahu ta'ala bihi. Siapa yang durhaka kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membalas kedurhakaannya. Siapa yang berbuat makar, maka Allah akan balas makar itu. Siapa yang menipu Allah, maka Allah akan balas tipuan itu. Baik. Di sini ada bentuk makar lawan makar. Makar lawan makar. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makarnya. Sama-sama sebutannya makar. Tapi yang satu makar zalim, ini zalim. Kenapa zalim? Karena yang mengawali. Karena yang mengawali. Yang mengawali berarti dia berbuat zalim. Dan ini adil. Kenapa adil? Karena membalas kezaliman. Membalas kezaliman. Dan balasan terhadap kezaliman adalah bentuk keadilan. Membalas kezaliman adalah bentuk keadilan. Sehingga Allah melakukan makar bukan zalim. Tapi Allah membalas makar yang dilakukan oleh hambanya yang jahat. Dan membalas dengan yang semisal itu bagian dari tanda bahwasanya dia kuasa dan hebat. Ya. Karena ketika makar itu dibiarkan dan Allah enggak bisa membalas makar mereka, berarti Allah lemah. Sehingga ketika Allah membalas makar mereka, balasan Allah menunjukkan balasan Allah dengan yang semisal, ya, menunjukkan Allah kuasa. Allah kuasa untuk membalas perbuatan makar yang mereka lakukan. Nah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Khada'a, menipu. Mereka menipu. Lalu dibalas oleh Allah dengan Allah menipu mereka. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Sama seperti makar tadi. Yang ini zalim karena dia yang mengawali. Yang ini adil. Kenapa? Karena sifatnya balasan terhadap yang pertama. Sehingga namanya sama tapi hukumnya beda. Ya. Makar maupun menipu ini sama nama. Sama nama tapi status hukum berbeda. Masya Allah. Dan itu ternyata ada banyak dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa jazaa'u, ada di surat apa itu? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, ada di surat Asy-Syura ayat 40. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal. Ada di surat Asy-Syura ayat 40. Sama-sama bentuknya sayyi'ah. Tapi sayyi'ah yang satu kezaliman. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Allah izinkan membalas kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Namanya sama, Ibu. Kejahatan. Dibalas dengan kejahatan. Namanya sama. Sayyi'ah, sayyi'ah. Loh, kok ada kejahatan yang legal? Ini dalam bahasa Arab. Sayyi'ah. Ini juga sama. Sayyi'ah. Perbuatan jahat, perbuatan jahat. Sama-sama namanya jahat. Yang satu statusnya dolim. Yang satu adil. Sehingga orang kalau membalas kejahatan dengan kejahatan yang semisal tidak dilarang dalam syariat. Karena dia sedang menuntut keadilan. Tapi pelaku kejahatan yang pertama dia berbuat zalim. Nama sama tapi statusnya berbeda. Nama sama tapi status hukumnya beda. Ini penting untuk kita pahami, agar kita bisa memahami beberapa perbuatan Allah yang bentuknya membalas. Seperti Allah berbuat makar. Apa pantas menyebut Allah berbuat makar? Allah menipu. Apa pantas menyebut Allah menipu? Ya. Orang munafik mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah memperolok-olok mereka. Ya. Allah mempermainkan mereka. Apakah pantas Allah mempermainkan? Allah memperolok-olok mereka, mempermainkan mereka. La min ajlil abas. Bukan untuk main-main. Namun min ajlil iqab, dalam rangka untuk membalas. Sehingga makar, menipu, olok-olok, apa bentuknya? Iya, istihza. Ada dua. Yang pertama untuk main-main. Yang kedua untuk membalas. Maka Allah tersucikan dari hal ini. Allah tidak melakukan makar untuk main-main. Allah tidak melakukan menipu untuk main-main. Atau memperolok-olok istihza untuk main-main. Tapi Allah melakukannya dalam rangka untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh hambanya yang nakal. Ya. Orang-orang munafikun, hamba-hambanya yang mereka berbuat makar, menipu Allah dan memperolok-olok. Kita lanjutkan. وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بِسِفَةٍ عَامَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِتِلْكَ السِّفَةِ بِعَيْنِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Siapa yang memperlakukan makhluknya dengan sifat tertentu, maka Allah akan berlakukan dengan sifat yang sama di dunia dan di akhirat. Subhanallah. فَاللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِخَلْقِهِ. Maka Allah Ta'ala memberikan sikap kepada hambanya sesuai dengan bagaimana sang hamba memberikan sikap kepada makhluknya. Nah, kita perlu belajar banyak tentang hal ini ya. Memperbaiki diri ketika bermuamalah dengan orang lain. Hati-hati dengan menghina orang, hati-hati dengan menjelek-jelekkan orang. Karena Allah akan memberikan balasan yang sama ketika kita bersikap kepada makhluknya dengan sikap sebagaimana yang kita berikan kepada sesama makhluk. Hiasi diri kita dengan sifat kasih sayang. Hiasi diri kita dengan sifat pemaaf, pemurah, lapang dada, menghargai orang, menutup aib orang, dan seterusnya. Bukan menjadi orang yang justru banyak membongkar aib orang lain, kemudian nyari-nyari kesalahan orang lain. Kadang saya terheran dengan orang yang punya profesi seperti itu. Dan dia dibayar untuk itu. Sangat kasihan orang seperti ini ya. Untuk bisa makan saja dia harus melakukan pelanggaran syariat. Untuk bisa makan dirinya dan ngasih makan keluarganya, dia harus nyari-nyari kesalahan orang. Memperkarakan kesalahan orang. Ya. Baru dia bisa dapat sesuatu. Ya. Jadi dia ribut di bagian bawah, dobrak atas biar nanti duitnya turun. Ini kasihan orang ya. Untuk bisa makan dia harus melakukan perbuatan yang sangat membahayakan dirinya dunia dan akhirat. Disebutkan dalam hadis, man satara musliman satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ الدُّنْيَا. Siapa yang meringankan salah satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka Allah akan hilangkan kesulitan darinya pada hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan untuknya hisabahu hisabnya. Hadis riwayat Muslim. Waman aqala nadiman. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Siapa yang menerima iqalah nadiman dari orang yang menyesal, aqalahu Allah Ta'ala athratahu, maka Allah akan mengampuni kesalahan dan dosanya. Aqala nadiman artinya adalah menerima iqalah dalam jual beli. Ada istilah menerima iqalah. Iqalah itu membatalkan akad tanpa sebab. Membatalkan akad tanpa sebab. Namanya iqalah. Ada sebagian orang, ya, dan itu umum ya di masyarakat ya. Ada orang datang ke saya, Pak, saya beli buku. Berapa harganya? Fikih ASN 74.000. Dia bayar 74.000, dia bawa fikih ASN. Sampai di rumah, dimarahi sama istrinya. Terus balik lagi, Pak, saya nggak jadi beli, mau saya kembalikan. Loh, kenapa, Mas? Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Sehingga mohon maaf, saya tidak menerima pengembalian. Bapak sudah beli dari saya sudah dapat uang, dan di situ saya dapat untung, maka kalau Bapak mau mengembalikan, saya tidak menerima. Secara syar'i boleh. Karena dia mengembalikan tanpa alasan. Tapi Pak, saya dimarahi istri saya. Itu alasan yang tidak dibenarkan dalam fikih muamalah. Ini kan hak khiyar. Hak khiyarnya apa? Dimarahi istri. Enggak ada khiyar zaujiyah, itu enggak ada. Adanya khiyar aib, atau khiyar syarat, atau khiyar majelis, atau khiyar gaben. Dimarahi istri itu enggak ada, Pak, dalam kajian fikih itu. Khiyar dimarahi istri enggak ada, Pak. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menerima. Itu secara syar'i boleh. Secara syar'i boleh. Sehingga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu secara syar'i sah. Boleh. Namun kalau saya menerima, ya sudah sini, Pak. Ya. Mana bukunya, ini duitnya tak kembalikan. Maka di situ ada peluang pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Wa man aqala nadiman aqalahu Allahu athratahu." Siapa yang menerima pengembalian dari orang yang menyesal ketika bertransaksi putus, maka Allah Ta'ala akan memaafkan kesalahannya. Sehingga dia mengembalikan barang, membatalkan akad tanpa sebab. Kalau kita menerima, Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Baik. Makanya saya kadang sampaikan kepada para pedagang ya, para pengusaha. Bapak-bapak para pengusaha ya, antum itu punya peluang besar untuk bisa dapat ampunan Allah. Meskipun antum dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan. Kalau Anda punya dosa, lalu menghadap Allah, ya Allah terimalah uang 200 ribu ini ya Allah sebagai tebusan dosaku. Allah enggak butuh duitmu. Allah enggak butuh duitmu. Tapi dengan cara yang seperti itu, atau dengan cara berdagang, orang bisa punya peluang yang sama, dengan nilai yang sama. Ada orang menjual barang harganya 200 ribu. Dibayarlah barang itu. Kemudian orang itu balik. Pak, kayaknya kok saya enggak butuh barang ini, Pak ya. Mau saya kembalikan. Loh, Mas, tadi kan sudah selesai akadnya. Iya, Pak, tapi gimana, Pak ya? Saya kok merasa enggak butuh barang ini. Lalu dengan sifat murah hatinya, ya sudah sini, Mas, ini uangnya tak kembalikan. Baik. Itu yang disebut iqalah tadi ya, menerima pengembalian tanpa membatalkan akad tanpa sebab. Kemudian dia terima itu. Maka Allah ampuni dosanya dengan 200 ribu. Padahal sebenarnya uang 200 ribu itu tidak hilang. Uang 200 ribu itu tidak hilang. Sudah? Tapi kenapa kok dia diampuni dosanya? Dia punya harapan dari uang 200 ribu itu. Apa itu, Pak? Ya ada untungnya kan itu. Saat dia mengembalikan PHP dia. Waduh, tidak jadi badi, tidak jadi untung ya. Seharusnya dari 200 untung 50, enggak jadi untung dia kembalikan semuanya. Digantikan oleh Allah dengan ampunan dosa. Karena orang yang menerima iqalah menunjukkan kalau dia adalah orang yang punya sifat pemurah. Siapa yang menerima, siapa yang memberikan waktu tunggu bagi orang yang dalam kesulitan, atau bahkan dia bebaskan utang itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan naungan baginya, fi dhilli arshihi, di bawah naungan arsh. Coba kita lihat, hadisnya riwayat Muslim, dari Abu Yasar radhiyallahu anhu, Masya Allah. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang utangi yang lain, temannya sesama pengajian, enggak dibayar-bayar. Ingat hadis ini ya. Dan Anda enggak nakih, Anda kasih waktu tunda, ya sudah dibayar sebisanya, selonggarnya. Balasan yang Allah berikan adalah Allah Ta'ala akan berikan naungan di bawah naungan arsy. Karena sebagaimana ketika di dunia dia memberikan naungan dalam bentuk al-indhar was-sabr, dalam bentuk diberi waktu tunda dan dia bersabar, Allah selamatkan dia dari panasnya al-mutalabah, tuntutan di akhirat. Wa hararah takallufil ada ma'asratihi wa'ajzihi. Dan dia merasakan panas. Ya. Takallufil ada, beban menunaikan kewajiban. Pada saat orang itu mengalami kesulitan dan dia tidak mampu, maka Allah Ta'ala selamatkan dia dari panasnya matahari pada hari kiamat, ila dhilli arshi, di bawah naungan arsh. Dan kita tahu arsh adalah makhluk yang sangat besar, makhluk yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, al-arshul azim. Sering Allah sifati arsh dengan sifat al-azim. Nah, sehingga ketika di dunia, dia kasih waktu tunda orang yang berutang kepadanya. Saya tahu Anda kesulitan, ya sudah dibayar sebisanya saja nanti. Kalau longgar ya silahkan dibayar. Ya kalau longgar dibayar, kalau Anda masih kesulitan ya ditunda saja, enggak apa-apa. Allah kasih dia naungan di bawah naungan arsy. Sebagaimana dulu dia memberikan, dia mengayomi kaum muslimin dengan kesabarannya. Demikian pula hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Nabi SAW, beliau berkhutbah pada satu hari. Ya ma'syara man amana bilisanihi, walam yadkhulil imanu ila qalbi. Wahai orang yang mengaku mukmin dengan lisannya, tapi iman tidak masuk ke dalam hatinya. La tu'dhul muslimin. Jangan menyakiti hati kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Jangan nyari-nyari aurat mereka. Jangan nyari-nyari aib mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sama muslim, Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari aibnya, yafdahu, Allah akan permalukan dia. Walau fi jawfi baitihi. Meskipun dia sembunyi di dalam rumahnya. Jawf bait artinya bagian yang paling dalam di dalam rumah. Fakama tadinu tudan. Bagaimana, sebagaimana kamu beramal, kamu berbuat, kamu akan dibalas dengan hal yang sama. Kun kaifa syi'ta. Silahkan kamu jadi, terserah kamu. Karena Allah Ta'ala akan menyikapi kamu, kama takun, sebagaimana yang kau lakukan. Kama takunu anta lahu wali ibadhi. Sebagaimana sikap kamu kepada Allah dan kepada para hambanya. Karena itulah ketika orang munafik menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, adharallahu ta'ala lahum yawmal qiyamati nuran ala sirat. Allah tampakkan cahaya kepada mereka di hari kiamat di atas sirat. Wa adhara lahum annahum yajuzuna sirat. Dan Allah buat mereka seolah-olah mereka akan berhasil untuk melintasi sirat. Waktu di dunia dia menipu kaum muslimin, di akhirat Allah tipu. Mereka itu dibuat punya harapan besar, mereka dibuat punya apa? Bayangan untuk bisa mendapatkan pahala, bisa selamat. Wa asarra lahum ayyutfi anurahum wa ayyuhala bainahum wa baina qat'is sirat jazaan min jinsi a'malihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kalau nanti Allah akan padamkan cahaya mereka Wa ayyuhala bainahum wa baina qat'is sirat. Allah halangi mereka sehingga mereka tidak bisa melintasi sirat sebagai balasan sejenis dengan amal mereka. Dan waktu itu kan mereka punya cahaya ya. Tiba-tiba cahaya munafik itu padam sehingga mereka jadi gelap gulita. Maka mereka meminta kepada orang-orang mukmin, naqtabis min nurikum. Kami ingin mengikuti cahaya kalian wahai mukmin. Tapi mereka tidak bisa. Sehingga mereka ketika punya harapan besar ditipu oleh Allah malah nyemplung ke neraka. Karena itu sebelum dilakukan hisab, Allah datang kepada para hambanya saat mereka dikumpulkan di Arasat Yaumul Qiyamah, di Padang Mahsyar. Allah singkirkan orang-orang kafir sehingga tidak ketemu Allah datang. Dia tidak ketemu dengan datangnya, mereka tidak melihat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tertinggal hanya mukmin dan munafik. Begitu Allah datang, maka orang mukmin bersujud di hadapan Allah, sedangkan orang munafik punggungnya dijadikan satu. Sehingga punggung yang sekarang bisa kita tekuk, ya. Kita bisa sujud, bisa rukuk, punggung kita bisa kita tekuk. Punggung orang munafik besok, ruas-ruas tulang punggung dijadikan satu, sehingga gak bisa digerakkan. Gak ditekuk, gak bisa. Mereka mau sujud, namun Allah Ta'ala tidak izinkan mereka untuk sujud di hadapannya. Di hari kiamat. Sehingga Allah buat mereka itu seperti kumpul bersama orang mukmin di hari kiamat, punya harapan untuk masuk surga. Kemudian nanti mereka dibuat menyesal, ya. Ternyata mereka diarahkan ke neraka. Wa kadzalika may yuzhiru lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allahu fi. Demikian pula orang yang menampakkan kepada makhluk berbeda dengan apa yang Allah ketahui darinya. Fa inna Allah ta'ala yuzhiru lahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tampakkan untuknya di dunia dan di akhirat sebab kebahagiaan, keselamatan, dan kemenangan. Wa yubtinu lahu khilafahu, dan Allah akan sembunyikan sebaliknya. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, man ra'a Allahu bihi. Siapa yang riya, maka Allah Ta'ala akan tampakkan aibnya. Wa man sam'a sam'a Allahu bihi. Siapa yang sum'ah, maka Allah akan perdengarkan aibnya. Ya. Sehingga yang menipu, berpura-pura soleh, nanti semua orang jadi tahu. Oh, kemarin tuh kayaknya berpura-pura soleh dia. Ya. Bergaya kayak soleh, islami, untuk nyari suara kaum muslimin. Bergaya orang soleh, untuk nyari simpati masyarakat. Ra'allahu bihi. Allah tampakkan itu di hadapan makhluknya. Sehingga orang semuanya tahu, oh kemarin itu cuma bergaya, kemarin itu cuma riya, kemarin itu sum'ah. Wal maksud, intinya di sini adalah, annal karim, al mutasaddiq. Orang yang dermawan, yang suka bersedekah. Yu'tihillahu ma la yu'til bakhil. Allah akan berikan kepadanya, yang itu tidak Allah berikan kepada orang yang bakhil, al mumsik, yang suka menahan harta. وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ وَخُلُوكِهِ وَرِزْكِهِ. Allah berikan kelapangan untuk dirinya, akhlaknya, rizkinya, jiwanya, وَأَسْبَابِ مَعِيشَتِهِ, dan segala sebab kehidupannya, جَزَاءً لَهُ مِنْ جِنْسِ أَمَلِهِ, sebagai balasan untuknya sesuai dengan jenis amalnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah untuk menjadi orang yang baik, sehingga dengan itu kita punya peluang untuk mendapatkan balasan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah sebentar saya scroll dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk membuka aib orang lain apabila meminta kejelasan tentang suatu masalah yang diperlukan untuk kebaikan sebuah organisasi. Namun orang yang bersangkutan menganggap hal ini membuka aibnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Jika dia punya kepentingan dan itu dibuka antar orang yang punya kepentingan, pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Karena yang punya kepentingan dia perlu tahu. Ya. Tapi kalau di depan umum tidak semua orang punya kepentingan harus tahu lalu dia buka di tempat umum, nah itu tidak boleh. Misalnya anggaplah satu contoh ya. Ada salah satu bendahara yang dia menyeleweng. Dia misalnya membuat pembukuan yang enggak benar dan dia korupsi dana organisasi. Nah, yang punya kepentingan dengan ini siapa saja? Bendahara 1, bendahara 2. Terus siapa lagi? Ketua yayasan misalnya atau ketua organisasi. Siapa lagi sekretaris yang mengetahui seluk-beluk proses transaksi? Terus mereka berkumpul. Sudah, kita akan melakukan audit. Audit seperti ini hanya sebatas lingkup yang berkepentingan, silahkan. Tapi kalau dibuka di depan umum, ya, kemudian yang nggak punya kepentingan jadinya tahu, nggak boleh. Dan sebenarnya dibuka maupun tidak dibuka, mereka ini sebenarnya tahu ya. Ini kok ada penyelewengan? Mereka ini sudah tahu. Cuman sedang dicarikan bukti dengan cara dilakukan audit tadi. Dalam rangka untuk mencari bukti. Sehingga membuka di sini sifatnya hanya untuk pembuktian, bukan dalam rangka untuk membuka aib. Karena aibnya sudah diketahui oleh mereka. Mau dibuka maupun tidak dibuka, kita semua sudah tahu. Cuman kita mau cari buktinya untuk diluruskan bagian mana yang harus dibenahi. Wallahu'alam. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Apakah membalas kejahatan dengan kejahatan sebagai bentuk keadilan mutlak hanya untuk Allah, Ustaz? Jika ihsan artinya adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, bagaimana jika kita hanya bersikap biasa-biasa saja kepada orang yang sudah menyakiti kita? Apakah kita termasuk bukan orang yang muhsinin, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisal, itu berlaku untuk muamalah manusia. Dan siapa yang memaafkan, kata Allah, وَأَصْلَحَ, dan berbuat baik, melakukan islah dengan orang lain, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, maka dia mendapatkan tambahan pahala dari Allah Ta'ala. Ada adil, ada ihsan. Ihsan itu adil wa zaid, lebih dari sebatas adil. Orang didolimi orang lain. Lalu dia membalas kedoliman itu dengan yang semisal, berarti dia menuntut sikap adil. Tapi kalau dia maafkan, berarti dia berbuat ihsan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dipahami insya Allah ya? Sehingga, apakah ini hanya khusus untuk Allah? Tidak. Ayat yang tadi kita baca, surat Asy-Syura ayat 40, ini berkaitan dengan muamalah antar sama makhluk. Surat Asy-Syura di ayat, mulai dari ayat 30 berapa ini ya? Mulai dari ayat, itu kan menceritakan tentang sifat orang-orang yang soleh. Menceritakan tentang sifat orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Mulai dari ayat 36. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Pahala di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi bagi orang mukmin dan orang yang bertawakal kepada Rabbnya. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Dan orang-orang yang, nah kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sifat orang mukmin yang bertawakal itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, dan balasan dari perbuatan jahat adalah kejahatan yang semisal. Tapi siapa yang memaafkan, وَأَصْلَحَ, dan dia melakukan islah. Melakukan islah itu berarti tidak membalas, ya, tidak menuntut, kita damai. Islah, kita damai. Sudah selesai masalah. Saya islah, saya enggak nuntut, saya enggak balas, selesai. Fa'ajru 'alallah. Maka pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalaupun dia balas, boleh. Cuman dia enggak punya tabungan pahala. Sehingga saat dia dizalimi, terus dia balas dengan yang semisal, ini adil. Nah, ketika dia nuntut, ketika dia memaafkan, maka ini ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Misalkan saja kita sudah berlapang dada dalam memaafkan orang yang menzalimi kita. Tetapi di sisi lain, orang yang menzalimi kita itu malah sibuk menyinggung kita di media sosial hingga menceritakan kejelekan kita pada orang lain. Sehingga orang itu turut membenci kita, padahal mereka tidak tahu kesalahan kita. Mohon tips dan pencerahannya Ustaz, bagaimana kami harus bersikap menghadapi orang yang memiliki sifat seperti itu. Jazakumullahu khairan. Posisi, coba diulang tadi yang bagian depan. Beliau didolimi ya, atau gimana? Ada bilang kita sudah berlapang dada dalam memaafkan orang yang menzolimi kita. Mm-hmm. Tetapi di sisi lain, orang yang menzolimi kita itu malah sibuk menyinggung kita di media sosial hingga menceritakan kejelekan kita pada orang lain, sehingga orang yang lain itu ikut membenci kita. Padahal mereka tidak tahu kesalahan kita itu seperti apa. Mohon tips dan pencerahannya, Ustaz. Berarti orang yang mendolimi ini belum bertobat. Anda memaafkan orang yang mendolimi itu, dan orang mendolimi ini belum berhenti dari kedolimannya. Ya, dia kan tetap mencemarkan nama baik Anda, mencela Anda, ngajak orang lain untuk membenci Anda, dan seterusnya. Padahal Anda sudah memaafkannya. Bagaimana tipsnya? Ya, kalau dia belum bertobat, Anda boleh tidak memaafkan sebagai bentuk pelajaran. Terus gimana Pak kalau saya tidak memaafkan? Ketika Anda tidak memaafkan kan berarti menuntut dia. Kamu telah menuduh saya dengan tuduhan yang dusta, mencemarkan nama baik saya, nanti saya akan tuntut kamu di akhirat. Atau dengan kalimat-kalimat yang semisal, karena Anda merasa tidak ridho. Boleh. Tapi kalau dia sudah bertobat, terus minta maaf kepada Anda, lalu Anda maafkan, dan Anda tidak membalas, itulah itu bentuk apa islah dan ihsan yang Anda berikan kepadanya. Namun kalau dia masih bersikap yang sama, ya berarti Anda tidak perlu maafkan dia, dia masih belum bertobat. Gimana dimaafkan dia belum bertobat? Kecuali kalau Anda bersabar. Ya sudah, saya bersabar. Dalam arti saya tidak akan ngasih balasan di dunia. Saya enggak balas di dunia, tapi nanti saya akan tuntut di akhirat. Sah-sah saja. Dan itu berarti Anda belum memaafkan. Cuman Anda minta keadilan Allah kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi Ustaz mengatakan hukum mubah itu tidak ada pahalanya. Jika semua tahu ilmunya, semua tidak akan ada yang melakukannya. Bagaimana kalau tidak ada yang mengatakan misal assalamualaikum, sedangkan saya pernah mendengar sebarkanlah salam, dan juga bagaimana kita menjawab salam sedangkan tidak ada yang memberi salam. Jazakallah khairan. Baik, saya luruskan dulu ya. Sesuatu yang mubah tidak ada pahalanya, betul. Karena mubah itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Sifatnya pilihan. Karena itu hukum mubah sifatnya mukhayyar, pilihan, mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Sehingga tidak ada nilai pahala untuk zat perbuatan mubah. Ada? Nah, kemudian, jika ada perbuatan mubah yang bisa menimbulkan perbuatan yang sunnah, maka siapa yang berpahala? Jawabannya adalah orang yang melakukan perbuatan yang sunnah. Imam Ahmad sebagai orang yang berilmu, maka beliau ingin mengambil sisi manfaat. Kalau saya yang melakukan hal yang mubah, saya tidak bisa mendapatkan pahala sunnah. Maka saya nunggu orang ngasih ucapan selamat kepada saya, baru saya balas. Tayyib. Apakah ini juga berlaku untuk kalimat salam yang masyru'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tidak berlaku. Itu hanya berlaku untuk kalimat ucapan tahni'ah. Tadi saya katakan ya, tahni'ah bil'id. Memberikan ucapan selamat untuk hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Selamat memasuki bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Itu tahni'ah. Dan tahni'ah ini pada asalnya tidak diperintahkan maupun dan juga tidak dilarang. Sifatnya murni tradisi kaum muslimin dan itu diperbolehkan. Sedangkan kalimat assalamualaikum itu dianjurkan. Karena Nabi SAW perintahkan afshus salam. Sebarkanlah salam. Dan beliau juga mengatakan pada waktu masuk kota Madinah. Ya. Afshus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, berikan makanan, lakukan qiyamul lail ketika banyak orang yang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka kau akan masuk surga dengan membawa keselamatan. Sehingga menyebarkan salam dengan kalimat assalamualaikum, salam yang masyru', itu disyariatkan. Tapi kalau at-tahni'ah memberikan ucapan selamat hari raya, selamat apalagi misalnya selamat Idul Adha, Idul Fitri, selamat bulan memasuki bulan Ramadan, maka ini bukan termasuk salam yang diperintahkan dan juga tidak dilarang, sifatnya mubah. Baik. Nah, terus kalau semuanya seperti Imam Ahmad, berarti enggak ada yang mengawali ucapan selamat hari raya. Nanti jadinya kita enggak bisa ngasih balasan sehingga bisa dapat sunnah. Nah, ini pertanyaan mungkin baru sifatnya pengandaian. Karena enggak mungkin itu terjadi. Apa mungkin orang semuanya sifatnya seperti Imam Ahmad? Kan enggak mungkin. Sehingga bukti di lapangan, meskipun orang sudah dapat teori ini, meskipun masyarakat sudah tahu tentang ini, tetap saja masyarakat bersikap sebagaimana normalnya. Ya, kita tidak melarang memberikan ucapan selamat hari raya. Mengawali itu tidak dilarang ya. Tadi sekali lagi, sifatnya mubah. Tapi kalau Anda mau cari celah pahala, tunggu ada orang yang ngasih ucapan selamat, kemudian kita kasih balasan. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz Afwan di luar tema. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti webinar gratis, di mana nantinya akan ada sertifikat yang dibagikan untuk para peserta. Sertifikat ini adalah salah satu syarat untuk memperpanjang STR tenaga kesehatan. Saya baru tahu jika salah satu sponsor seminar itu adalah bank konvensional. Bagaimana status dari sertifikat yang saya terima Ustadz? Apakah masih bisa dipergunakan nantinya? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Fungsi sertifikat ini adalah untuk menunjukkan tingkatan kemampuan Anda. Bahwa Anda pernah melakukan seminar webinar tersebut. Sebagai bukti ada sertifikat yang Anda maksudkan tadi. Sehingga fungsi sertifikat adalah untuk menunjukkan bukti Anda sudah pernah melakukan seminar. Karena itu tidak ada hubungannya yang baik sponsornya itu bank, baik sponsornya itu pabrik rokok atau yang lainnya, enggak ada hubungannya. Karena kan Anda telah dapat ilmu dari seminar itu dibuktikan dengan adanya sertifikat ini. Sponsornya bank tapi Pak, tapi Anda ketika ikut itu dapat ilmu enggak? Ya dapat, ya sudah. Sertifikat ini bukti kalau Anda dapat ilmu itu. Andai kan Anda tidak ikut seminar, tapi Anda kursus ke senior, lalu dikasih tanda bukti bahwa kamu sudah dapat ilmu ini. Silakan, ini bukti dibawa untuk bisa menaikkan karir kamu, sah-sah saja. Dah? Karena itu insya Allah tidak masalah Anda dapat sertifikat itu dan silakan dipakai untuk melanjutkan karir ke yang lebih baik jika memang dibutuhkan. Terlepas dari sponsornya bank atau perusahaan haram yang lainnya. Tapi kalau Anda berbicara apa hukum makanan yang dihidangkan saat kegiatan seminar itu, nah itu masuk dalam kajian, bolehkah kita mengambil pemberian dari orang yang hartanya haram? Bank menggunakan sumber dana yang haram, ngasih makanan atau souvenir atau apapun dalam kegiatan seminar itu. Nah, kita ngambil hadiah itu boleh ataukah tidak? Nah, itu ulama beda pendapat. Kalau kita mengacu kepada pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lakal hanna wa alaihil ana. Beliau ditanya tentang orang yang dapat hadiah dari temannya atau keluarganya yang berpenghasilan riba. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan jawaban, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak dapat hadiah itu dan dia yang nanggung dosa. Sehingga insya Allah tidak masalah untuk ikut terlibat dalam seminar itu dan menikmati fasilitas yang ada. Wallahu a'lam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa Allah jaga dan dalam penjagaan yang baik. Amin. Walaka bimithlin. Ustaz, Ibu Ana Qadarullah meninggal tanggal 16 Dzulhijjah karena COVID. Alhamdulillah sebelumnya masih Allah mudahkan puasa di awal bulan Dzulhijjah dan saum sunnah lainnya. Apakah ini berarti rahimahullah Allah wafatkan sesuai kebiasaannya? Dan apakah itu berarti tanda-tanda kebaikan buat rahimahullah atas amalan sunnah yang beliau rutinkan? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Semoga demikian. Sebagaimana perkataan Ibn Kathir rahimahullah, man asha ala syai' mata alaih, wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Siapa yang memiliki kebiasaan tertentu dalam hidupnya, maka dia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan itu. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi yang sama. Alhamdulillah kalau memang ada tanda-tanda bahwasanya ibu berhasil menyelesaikan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah selama beberapa hari, kemudian setelah itu beliau wafat. Dan pas di Dzulhijjah itu saya juga mengalami situasi yang sama ya. Nggak tuyan makan, nggak bisa tidur ya. Kena COVID juga. Sehingga ketika ibu mengalami hal yang sama, berpuasa sebelumnya beberapa hari. Semoga itu tanda bahwasanya ibu Anda adalah mendapatkan anugerah dari Allah, amalnya diterima, sehingga Allah jadikan amal itu berhasil beliau kerjakan sampai akhir hayat. Wallahu a'lam. Ya. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa tiga hal yang main-mainnya dianggap serius dan seriusnya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Apakah latihan akad nikah di KUA yang dilakukan antara wali dan calon pengantin pria statusnya sudah sah jika dihadiri 5 orang saksi laki-laki dan menyebutkan mahar? Jazakumullahu khairan. Naam, sah. Wa jazakumullahu khairan. Salasun hazluhu jiddun wa jidduhu jiddun. Tiga hal main-main disebut dianggap serius, seriusnya juga dianggap serius. An-nikah wa talak wal itaq. Nikah, talak, dan membebaskan budak. Al-itaq. Kalau tadi disebut rujuk ya. Yang saya hafal, itaq, membebaskan budak. Maka, karena dia sifatnya, apapun itu, mau main-main, latihan, dan seterusnya, itu dianggap serius. Sehingga seperti ini tidak boleh untuk main-main. Ada satu kejadian, wallahu a'lam, ini benar atau tidak, namun kisah ini ma'ruf di kalangan thalibul ilmi, di kalangan para mahasiswa. Ada seorang murid ya, belajar kepada seorang syekh di sebuah forum kajian, membahas tentang fikih pernikahan. Kemudian murid ini tahu kalau syekh ini punya seorang putri ya, yang masih gadis. Punya anak perempuan yang masih gadis. Lalu sang murid ini maju ke hadapan Syekh. Ya Syekh, bisa enggak saya dikasih contoh gimana sih lafaz ijab kabul akad nikah yang benar? Anggap misalnya Syekh punya anak perempuan. Baik, sini saya kasih contoh. Dipanggil anak itu. Kemudian nanti kamu harus jawab seperti ini setelah saya menyelesaikan kalimat ini. Kamu jawab, saya terima ini. Oh siap. Kemudian salaman, aku nikahkan kamu dengan putriku. Si murid langsung mengatakan, qabil tu, aku terima. Kaget saya, loh. Tadi main-main loh, ini latihan. Ndak, saya enggak mau. Saya enggak ini serius. Ya, ceraikan dia. Ndak. Lam utalikha, aku enggak mau menceraikannya. Dia istri saya. Jadi memanfaatkan kelalaian syekh untuk menikahi putrinya Syekh. Saya dapat cerita ini waktu di pondok sudah lama sekali ya, sekitar tahun 2003 atau 2004. Dan kisah itu sempat divideokan. Ada seorang Syekh bersama para siswa, orang-orang Arab, gitu, melakukan praktek seperti itu. Nah ini hati-hati ya dengan hal seperti ini, sehingga latihan tadi di KUA, ada saksi, ada wali, dan terpenuhi syarat-syarat nikah, dilakukan sah. Jika ketika itu dilakukan, sah sebagai akad nikah. Wallahu alam. Baik, ya. Cukup insyaAllah. Boleh satu lagi Ustaz? Nah. Ya. Bagaimana hukumnya nikah siri dalam Islam tanpa diketahui istri pertama dan juga tanpa diketahui orang tua sang lelaki karena mereka semua menentang poligami? Jazakumullahu khairan. Nikah siri selama memenuhi syarat dan rukunnya sah ya. Selama memenuhi syarat dan rukunnya, nikah siri ini sah. Sehingga karena sah ya, berarti sah sebagai suami istri. Namun dalam praktek poligami, suami wajib untuk bersikap adil. Karena wajib untuk bersikap adil, maka tidak mungkin dipertahankan status sirinya. Dalam arti rahasia terus itu tidak mungkin. Nikah siri selama memenuhi syarat rukun dalam akad pernikahan sah, tapi tidak boleh untuk selamanya dipertahankan rahasia. Istri pertama nggak pernah tahu. Sampai sekian bulan, sampai sekian tahun. Gimana dia bisa bersikap adil? Wong istri pertama nggak ngerti. Adil itu ketika sama-sama tahu. Sehingga mereka ngerti porsinya. Sekian hari di istri pertama, sekian hari di istri kedua, sekian hari di istri ketiga misalnya. Nah, kalau saling nggak ngerti, istri pertama nggak ngerti, nanti pura-pura kemana, pura-pura ada tugas apa. Akhirnya banyak kedustaan dan kebohongan, dan itu akan dia lakukan terus. Saya yakin ini sang suami tertekan. Dia tertekan sebenarnya. Kebahagiaan tidak akan dia dapatkan dalam posisi ini. Sehingga syarat adil itu oleh Syekh bin Baz dikasih tambahan catatan, berarti istri yang pertama harus tahu. Ya. Beda antara tahu dengan izin ya. Kalau tahu nggak diizinkan pak, ya masalah diizinkan dan tidak diizinkan itu bukan kewajiban suami. Tapi istri tahu dan tidak tahu itu harus dilakukan oleh suami. Selesai akad nikah diberitahu, saya sudah nikah tambahan teman untuk kamu wahai sayangku atau gimana. Nah, setelah itu kok dia marah dan seterusnya itu urusan belakangan ya. Namun yang harus dilakukan adalah istri pertama harus tahu, bukan harus mengizinkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.